Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat ke-24. Ya, silakan dibaca Abu Fatimah. أحسن الله إليكم أستاذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya pemisalan kehidupan dunia sebagai seperti air yang kami turunkan dia dari langit, maka ia bercampur dengannya, maka tumbuh. Bercampur dengan apa yang tumbuh di bumi. Bercampur dengan apa yang tumbuh di bumi, dari apa yang dimakan manusia dan hewan-hewan. Sehingga menampakkan bumi, menampakkan zuhrufaha keindahannya dan hiasannya, dan menyangka penduduknya bahwasanya mereka menguasai atasnya, maka datang kepada mereka perintah di malam atau siang, maka kami jadikan dia hasidan, ini tanaman yang sudah dipanen. Tanaman yang sudah dipanen seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, saya tak pernah. Iya, itu. Kemarin seperti itulah kami jelaskan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Innama hadatul hasyar masalu mubtada aja saja. Ya. Nah, masalu mubtada al-hayati udhofun ilaih ad-dunya, kehidupan dunia. Kama'in jarwa majrur anzalna fi'lu madin na sebagai fa'ilhu maf'ulun bi minas sama'i jarwa majrur alfa'u maka bercampur. Ini saja. Harfu atfin aja, apa-apa. Atfin aja saja. Ihtalata fi'lu madin fa'ilnya fihi jarwa majrur nabatu fa'ilnya saja. Nabatu ya Pak. Al-ardi mudhafun ilaih mimma jarr wa majrur ya'kulu fi'lun mudhari'un annasu fa'ilnya al-waw harfu 'athfin an'amu ma'tub 'alan nas hatta harfu 'athfin Ida dzarfiyah syartiyah akhadzat fi'lun madin al-ardu fa'ilnya zuhrufa maf'ulun bih ha mudhofun ilaih al-waw harfu atfin zayyanat fi'lun madin al-waw harfu atfin dhanna ini harfu menyangka ya dhanna fi'il madi oh fi'lun madin ahlu fa'ilnya ha mudhofun ilaih anna harfu taukidin wa nasbin hum ismu inna qadiruna sebagai khabar inna alaiha jarra majrur ata fi'lu madin ha maf'ulun bih amru fa'ilnya na mudhafun ilai lailan hal sal malam ya lailan masa hal sih oh, itu kan pengangan waktu apa namanya oh iya dorob zaman sal dorob ya betul ya dorob zaman au harfu atfin naharon maktub fa alfa'u harfu jawab dari ida di atas sekali saja boleh ja'alna fi'lun madin na sebagai fa'il ha maf'ulun bih hasi dan maf'ulun bih sani ka'al ka'an jarra majrur lam harfu jazmin tagna fi'lun mudhari'un majzum bi lam mahdzub itunya harfu ilat ya bil amsi jarra majrur kadzalika jarra majrur nufassilu fi'lun mudhari'un fa'ilnya nahnu zan ya al ayati maf'ulun bih liqaumin jarra majrur yatafakkaruna fi'lun mudhari'un al waw sebagai fa'il tafsirnya afan innama masalul hayatid dunya wa ma tatafakkaruna bihi fiha min zinatin wa amwalin kama sali kama sali matorin anzalnahu minas sama'i ilal ardi panabatat bihi anwa'u minan nabati muhtalatun muhtalatu ba'diha Mukhtalatun ba'duha bi ba'din. Mukhtalatun ba'duha bi ba'din mimma yaqtatu. Ya. Yaqtat bihin nasu minas samari. Wa ma ta'kuluhu al-haywanatu. Hayawanatu. Haywanatu minan nabati. Hatta idha zahara husnu hadihil ardo. Wabihaiha wa dhanna ahlu hadhil arda annahum qadiruna ala hisadiha wal intifa'i biha ja'aha amruna wa qada'una bihalakima 'alayha minan nabati wazinati imma lailan wa imma naharon. Ja'alna hadihin nabatati wal asjara mahsudatan maktu'atan la syai'un. La syai'ah. La syai'ah fiha. Ka'allam takun tilka zaru'u wan nabatu sebagai ini tilka lam takun lam takun tilka zuru zuru zuru'u wan nabatatu qaimatun qaimatan khabarnya takun qaimatan qabla dzalika ala wajhil ardi fakadzalika ya'til fana'u ala ma tatabahawanu tatabahawna bihi hawana bihi min dunya kam min Mamam. dunyakum ya sa'ikum. Min dunyakum. Wazaha rufiha. Wazakharifaha. Oh, wazakharifaha faya oh faya fani faya Fayuf, apa ya? fayufniha Allahu. Fayufniha Allahu wayah Wayuhlikuha. wayuhlikuha kaman bayan bayanan lakum ayuhan nasu masa lah hadhihi dunya wa ar wa arafanakum bi haqiqatiha nabayanu hujjajana Nga bayano nubayino nubayinu hujjajana ya wa adallatina wa adillatina wa adillatana liqaumin yatafakkaruna fi ayatillahi wa yatadabbaruna ma yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Pemisalan kehidupan dunia pada apa yang kami keluarkan. Kehidupan dunia serta harta dan lagi yang mana sih ini kan? Tatap ini, Pak. Yang kalian banggakan. Yang kalian tatap kalian banggakan dengannya padanya dari perhiasan dan harta-harta. Sebagaimana hujan yang kami turunkan dengannya dari langit ke bumi dan menumbuhkan dengannya bermacam-macam tumbuhan yang bercampur sebagiannya dengan sebagian dari apa yang diqotat ini saja di apa yang dipetik oleh manusia dari yang dipetik ya dengannya manusia dari buah-buahan dan apa yang dimakan hewan-hewan dari tumbuh-tumbuhan sehingga tampak sehingga apabila telah tampak maka apabila telah tampak di bumi dan wabihaiha ini saja apa menyangkai ya sehingga apabila telah tampak kebaikan sehingga apabila dan keindahannya itu ya. Dan keindahannya dan menyangka para penduduknya pada penduduk bumi bahwasanya mereka berkuasa atas hasilnya ya maksudnya mampu mampu memanen dan mengambil manfaat darinya dan mereka mengambil manfaat darinya maka datang perintah kami perintahkan untuk wakodo ina itu ini saja. Ya, maka datang perintah dan ketetapan kami untuk membinasakan. Untuk membinasakan apa yang di atas tanaman tersebut. Nah, dari tumbuh-tumbuhan dan perhiasan bahkan di malam dan bukan bahkan ima itu bisa jadi di malam hari. Oh, bisa jadi di malam hari, bisa jadi di siang hari. Maka kami jadikan tumbuh-tumbuhan ini dan pohon-pohon mahsudatan itu ini dipanen dan dipotong. Dipanen dan dipotong. Nah, tidak ada ya, tidak ada bekasnya gitu. Tidak ada bekasnya. Alam seakan-akan tidak menjadi zuru'u. Seakan-akan ya. Ya. Ke alam itu ya seakan-akan tumbuh-tumbuhan dan tanaman tersebut tidak qa'imah. Tidak tumbuh sebelum itu. Tidak tumbuh sebelum itu di muka bumi. Begitulah kami datangkan ya didatang dunia yang fana ya. Iya. Dunia yang fana atas apa yang tatabahun ini ya. Kalian sukai. Ini ya atas yang kalian sukai dengannya dari hidup dunia kalian dan ini apa wazuha fiha tu dan perhiasannya dan iya perhiasannya dan Allah dan Allah dan Allah membuatnya fana dan membinasakannya dan Allah membuatnya fana dan membinasakannya sebagaimana kami jelaskan pada kalian wahai manusia permasalahan kehidupan dunia yang kalian dan kami kenalkan kepada kalian hakikatnya. Dan kami kenalkan kepada kalian hakikatnya dan kami jelaskan kami jelaskan hujah-hujahnya. pula, kan ada kalau ada sebagaimana tuh pasti ada pulanya di belakangnya. Jadi sebagaimana kami jelaskan kepada kalian, maka kami jelaskan pula hujah kami gitu. Oh, maka kami jelaskan pula hujah kami dan tanda-tandanya bagi kaum yang berpikir pada tanda-tanda Allah, pada ayat-ayat Allah. Allahnya. Dan mentadaburinya apa yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ya sayyidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu air tersebut bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada di muka bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan juga binatang ternak. Sampai apabila bumi telah mengambil keindahannya, wazayyanat, ya, dan menjadi baik, menjadi enak dipandang mata manusia, wadhanna ahluha, dan penduduk bumi menyangka bahwasanya mereka mampu ya memanen tanam-tanaman dan buah-buahan yang indah tersebut, ataha amruna, tiba-tiba datang perintah dari kami, lailan aw nahara, di waktu malam ataupun di waktu siang, faja'alnaha hasida, maka kami jadikan kebun-kebun atau tanam-tanam tersebut hasida, dalam keadaan telah terpanen, telah terpotong, ka'allam taghna bil ams, akan-akan enggak pernah tumbuh sebelumnya, kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berpikir. Ayat ini berisi permisalan tentang kehidupan dunia. Bahwasanya dunia itu hanyalah keindahan yang bersifat semu. Ya. Manusia mengira bahwasanya mereka akan bisa menikmati keindahan dunia secara sempurna. Tapi nyatanya tidak. Keindahan dunia itu sifatnya menipu. Kesenangan sementara. Kesenangan yang semu. Ya. Berbeda dengan akhirat. Kalau di akhirat, kesenangannya tidak ada habisnya. Sementara kesenangan di dunia ada batas waktunya. Karena bersifat fana. Digambarkan sini bahwa dunia itu ibarat tanaman-tanaman yang indah. Ya, baik daunnya, buah-buahannya, sedap dipandang mata, dan ketika manusia ingin memanen tanaman tersebut, ya tiba-tiba tanaman-tanaman yang tadinya dipandang indah tersebut hilang, lenyap dalam waktu sekejap atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah permisalan dari keindahan yang ada di dunia. Ya, terkadang ya, banyak manusia yang tertipu dengan keindahan dunia. Padahal keindahan yang ada di dunia sifatnya hanya sementara. Sesuatu yang tidak abadi. Maka rugilah orang yang lebih mendahulukan kesenangan yang sifatnya sementara di dunia dibandingkan dengan kesenangan yang sifatnya abadi di akhirat. Seorang muslim yang cerdas tentu lebih memilih kesenangan yang abadi di akhirat. Nah, ya, silakan dibaca. Udah Elis baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah menyeruh kepada kampung keselamatan dan dia memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Al-Waw harfu atfin, Allahu lafzu dalalah sebagai mubtada. Yada'u fi'il mudhari al-waw fa'il. Ini sebagai khobar ya Ustaz ya? Fi'il dan Yang fa'il. mana? Bisa? Ya doanya ya betul. Jumlahnya di khabar. Jumlah fa'il dan fi'il. Fi'il dan fa'il sebagai khobar dari mubtada. Ila dari jarwa majrur. Assalami mudafun ilaihi. Al-waw harfu atfin. Yahdi. Fi'lun mudhari'un. fa'ilnya domain mustatir huwa man maf'ulun bi yasha'u fi'lun mudhari'un fa'ilnya domain mustatir huwa ila siratin jarwa majrur mustaqimin na'at wallahu yad'ukum ilal jannatil lati a'addaha jannatihil lati jannatihi allati a'addaha li'awliyaihi wa yahdi man yasha'u min khalqihi fayuwaffatahu li'asobatil fayuwaffiquhu li'isabatit fayuwaffiqu isare ya fayuwaffiquhu li isobatil tariqil isobatil tariqil mustaqim. Oh iya, ini ya. Li isobatil tariqil mustaqimi wa huwal islamu. Dan Allah menyeru kalian ke surganya yang telah dia sediakan untuk orang-orang yang mencintainya gitu saya. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dihendaki dari makhluknya dan yang mengikuti dan memberi taufik misalnya dan ia memberinya taufik dan memberinya taufik untuk menuju ke jalan yang lurus dan itu adalah Islam. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم dan Allah menyuruh kepada negeri keselamatan yaitu surga ويهدي من يشاء dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki menuju jalan yang lurus sementara syaitan menyuruh kepada jalan kesesatan, jalan kesengsaraan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluknya menyuruh para hambanya menuju negeri keselamatan yaitu surga. Wa yahdi man yasha dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang kehendaki menuju jalan yang lurus. Tentunya Allah memberikan hidayah kepada orang yang ingin menempuh jalan-jalan kebaikan. Jadi manusia juga jangan berpangku tangan ya. Tidak mau berupaya dalam menggapai hidayah. Ya, sekalipun hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang kehendaki, tapi manusia itu harus berusaha mencari jalan-jalan hidayah. Bukan nunggu ya datang ya. Misalnya kadang-kadang ada orang ya hartanya banyak gitu ya, hartanya melimpah, waktunya ada. Tapi ditanya kenapa belum haji? Oh, saya menunggu hidayah, nunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas keliru ya. Justru manusia itulah yang dituntut untuk mencari jalan-jalan menuju kebaikan. Ya, nanti Allah yang akan mudahkan jalannya. Jadi bukan dengan ya mengandalkan takdir ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Berpangku tangan ya. Itu namanya tawakul bukan tawakal ya, bukan tawakul. Yang benar itu tawakul. Tawakal itu kan tidak menafikan adanya ikhtiar. Itu tetap ikhtiarnya harus ada. Kalau 100% ya berpangku tangan tanpa melakukan apapun ini bukan tawakal, ini namanya tawakul, berpura-pura tawakal. Bukan sesuatu yang baik. Nah. Baca apa ini? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaku wujuhahum qatarun wala dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik kebaikan, ada ahsanu kebaikan dan tambahannya, dan tidaklah wajah-wajah mereka ditutupi dengan terutup dengan kotor hitam. Ini tadi ngertinya harusnya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan kebaikan dan juga tambahannya. Jadi bukan berbuat kebaikan, asosiasinya harusnya bukan maklubinya, ini mubtada ma'akhornya justru. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapat balasan surga dan tambahannya, dan tidaklah wajah-wajah mereka tertutup dengan debu dan kehinaan. Mereka itu penghuni surga dan mereka akan di dalam surga itu kekal. Lilladzina jar majrur sebagai khobar mukaddam, ahsanu fi'il madhi alabu sebagai fa'il adalah sila mausul, al husna ada muakhir, ada muakhir, alalu harfu atfin ziyadatun ma'tuf ila al husna, alwawu harfu alwawu hal Ustaz ya. Atfin aja. Atfin ya. La harfu nafi yarhaku fi'il mudore wujuhahu wujuha maf'ul bihu mudhof ilai qatarun fa'il alalu harfu atfin la la harfu nafi dhillah dhillah ma'tuf ula'ika isim isyara sebagai mubtada ashabu khobar al janati mudhof ilai hum domir sebagai mubtada fiha jar majrur khaliduna khobar. Lil mu'minina alladzina ahsanu ibadatallahi fa'ata'uhu fiha fima amru wa naha fima amara wa naha al jannatu wa ziyadatu alaiha wa hiya nadru ila wajhillahi ta'ala fil jannati wal maghfiratu war raduna wal ridwana wa la yaghsha wujuhahum gubaru waladilatun kama yal haku ahlan nari kama yah laku ahlan nari haulail mus mutasafu nabi mutasifuna mutasaf mutasaf mutas mutasifuna ittasafa yattasifu mutasifuna bihada sifat Ustaz ya. Bihadi sifatihum ashabul jannati makisuna fiha abadan. Bagi orang-orang mukmin yang berbuat kebaikan, yang memperbaiki ibadahnya, Pak. Gimana? Ahsanu ibadatnya. Yang ya membaguskan ibadah. Membaguskan ibadahnya dan taat kepada apa yang dia perintah dan larangan, ada balasan berupa jannah surga dan tambahan atas kebaikan itu. Dan itu berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga dan ampunan dan ridhonya. Dan tidaklah menutupi wajah mereka itu debu atau kehinaan. Sebagaimana yang terjadi pada penghuni neraka. Yaitu yang gimana? Ba'ula'il. Ya, mereka yang disifati dengan sifat ini. Mereka yang disifati sifat ini adalah penghuni surga. Mereka akan menghuni surga di dalamnya selamanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mendapatkan kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Banyak para ulama ahli tafsir yang menafsirkan ziyadah di sini sebagai nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan di antara nikmat yang paling besar yang ada di surga, yaitu ketika manusia bisa melihat Allah secara langsung tanpa hijab. Ya, para sahabat ketika dijelaskan bahwasanya manusia akan melihat Allah Azza wa Jalla secara langsung bertanya, apakah betul-betul secara langsung? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul, sebagaimana kalian melihat bulan saat ini, ya, pada malam hari. Ya. Sejelas itu kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat surga yang paling besar yang ada di surga. Bayangkan saja ya, kalau kita melihat misalnya pegunungan, melihat laut, melihat sungai, kita sudah berdecak kagum, ya. Pandangan kita terasa sangat nikmat ketika melihat nikmat-nikmat tersebut. Apalagi kalau kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla melihat Allah secara langsung. Tentu ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, melebihi kenikmatan yang lainnya. Walillahil masalul a'la. Ya. Tentu kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla merupakan nikmat yang luar biasa yang menjadi harapan kita semua. Di dunia, kita tidak mungkin bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Musa saja, ketika berusaha untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, pingsan. Bahkan gunung yang ada dekatnya hancur. Tapi di surga, semua makhluknya, tentunya para penghuni surga, dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ini makna dari ziyadah. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا دِلَّ. Dan wajah-wajah para penghuni surga itu tidak akan terkena debu, tidak pula kehinaan. Tidak seperti ya, para penghuni neraka. Penghuni neraka itu terkena debu-debu neraka. Ya. Terkena kotoran-kotoran yang ada di neraka. Dan wajah-wajah mereka tertimpa kehinaan demi kehinaan. Tapi kalau penghuni surga tidak. Ya ulaika ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah. Baca Bu Kurniati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kasabus sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimitsliha wa tarhaquhum dhillah. Ma lahum minallahi min 'aasim. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal layli mudlima. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa atau kesalahan, balasannya adalah dosa seperti atau sebagaimana dosa ayat itu. Jangan dosa, keburukan aja artinya. Oh, keburukan ya. Orang-orang yang melakukan keburukan, balasannya adalah keburukan seperti atau sebagaimana keburukan yang dia lakukan itu, dan kehinaan menutupi mereka. Dillah ya fa'ilnya ya. Dan kehinaan menutupi mereka, dan tidak ada yang melindungi dari Allah bagi mereka. Tidak ada pelindung ya, maksudnya tidak ada pelindung dari Allah bagi mereka. Maksudnya dari azab Allah aja. Azab ya, ada yang dimaksud ya Ustaz. Azab Allah. Seakan-akan wajah-wajah mereka itu ditutupi atau diselimuti oleh potongan-potongan atau serpihan-serpihan malam yang sungguh sangat gelap. Betul, Ustaz? Kata? Nah, ya. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Al-wawu harfu atfin, alladzina isi mausul sebagai mubtada, kasabu fi al-madi al-wawu sebagai fa'il, sayyati maf'ulun bih, jaza'u khobar, sayyati mudhafun ilaih, al-ba'u harfu jar, mithlihi jarwa majrur, ha mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, tarhaku fi al-mudhari, dengan fa'ilnya di belakang ya, dillatun. Tarhaku itu fi'il mudhari hum maf'ulun bi dhillatun fa'il. Ma ini harfu nafyin lahum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam minallahi jarwa majrur min asimin. Ini jar majrurnya sebagai itu ya, apa sih, mubtada muakhar ya? Iya. Yeah. Muakhar ya. Ka'anna harfu tashbih ma, ma-nya isimnya ya. Bisa nggak Ustaz? Apa satu kesatuan? Ka'an nama harfu tashbih. Ughshiyat itu fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Wujuhu inna ibul fa'il. Hum mudhafun ilai. Kito'an ini apa sih ya? Maf'ulun bisani gitu. Maf'ulun bisani betul. Maf'ulun bisani ya. Minal layli jarwa majrur. Muzliman itu hal ya. Muzliman. Mm-hmm. Isim gitu ya, muzliman. Ulaika mubtada ashabu khobar an-nari mudhufun ilaih. Hum mubtada fiha jarwa majrur khalidun khobar. Tafsirnya. Walladina amilu sayyati fid dunya fakafaru wa'asallaha lahum jaza'u a'malihi musayyati allati amiluha bimithliha min iqabillahi fil akhirati wa taghshahum dhillatun wa hawanun. Bertanwin enggak ya? Wahawanun. Oh ya, bertanwin. Wahawanun wa laisa lahum min adzabillahi min mani'in yamna'uhum idza 'aqabahum. Ka'annama ulbisat ya, ini majhul. Ka'annama ulbisat wujuhuhum ajza'an min sawadil lailil muzlimi. Haulai hum ahlun nari makithuna fiha abadan. Dan orang-orang yang mengerjakan keburukan-keburukan di dunia dan mereka kufur dan menentang Allah, bagi mereka balasan atas perbuatan-perbuatan mereka yang buruk itu, yang mereka kerjakan perbuatan-perbuatan itu sebagaimana ini ya, bimisri dengan sebagaimana hukuman itu, hukuman Allah itu ya. Gimana sih? Saya juga bingung nih hatinya. Ini aja sebanding aja. Sebanding ya. Oh ya, bimisri perumpama. Oh ya, sebanding ya. Sebanding dengan hukuman atau azab Allah di akhirat. Dan kehinaan dan hawa nafsu dan mereka ditutupi ya. Allah menutupi ya. Mereka dengan kehinaan atas hawa-hawa nafsu ya. Hawanun tuh hawa nafsu. Hawanun ya? Itu sama kehinaan juga. Zillah, kerendahan, hawan, kehinaan. Oh, iya. Dan Allah menutupi mereka dengan kerendahan dan kehinaan. Dan tidak ada seorang pun penolong yang dapat menolong mereka dari azab Allah apabila Allah menghukum mereka. Seakan-akan wajah mereka sebagaimana wajah-wajah mereka ditutupi atau diselimuti oleh potongan-potongan dari hitamnya malam yang gelap gulita. Mereka adalah penghuni neraka, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Nambatik jazakallahu khairan. Kabarakallahu jazakallahu khairan. Ya, afan sebentar, ini ada anak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk, jazaa'u sayyi'atin mimitslihā, akan mendapatkan balasan yang jelek juga, yang semisalnya, yang sebanding. Wa tarhaquhum dzillah, dan ya, kehinaan akan menimpanya. Mā lahum minallāhi min 'āṣim, mereka tidak memiliki pembela dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa mendapatkan 'āṣim. 'Āṣim itu yang membentengi mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ya, wajah-wajah mereka akan ditimpa qita'an minal laili mudlima, potongan dari malam yang gelap gulita. Maksudnya saking rendahnya, saking hinanya mereka di neraka, seakan-akan wajah mereka itu sangat gelap ya, sangat apa namanya, muram, seperti gelapnya malam karena enggak ada harapan. Mereka ya tinggal berputus asa ya. Tidak ada lagi jalan menuju keselamatan. Kalau sudah di neraka, tidak ada lagi jalan menuju keselamatan. Mulai ke ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka. Kum fiha khalidun. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Baik, akan dibaca Bu Nurul, baca Bu Nurul. Na'am Ustaz. Ya Umayyah, ini ayat 28 ya? Ayat ya 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lilladzina asyraku makanakum. نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami mengatakan kepada orang-orang yang mensekutukan ya, mencerikatkan makanan tempat mereka ya. Iya, kami kumpulkan semuanya di tempat kalian. Di tempat kalian dan kalian dan sekutu-sekutu kalian. Iya, dan sekutu-sekutu kalian. Fazayalna, kemudian kami Fazayalna, kemudian kami pisahkan ya, antara mereka, di antara mereka, dan kami mengatakan dan berkata sekutu-sekutu mereka, tidaklah kalian kepada kami seperti tidaklah kalian menyembah kepada kami. Ini nanya mereka ya, mengapa kalian hanya menyembah kepada kami. Naam. Yauma wa yauma alwaw harfu atfin, kemudian yauma zaraf nahsyuruhum fi'il mudore nun sebagai nahnu sebagai fa'il, kemudian hum sebagai mudokun ilai jami'an penjelasnya jami'an semuanya jami'annya hal aja taukid hal ya hal. Summa harfu atfin nakulu fi'il mudore fa'ilnya nahnu lilladzina jar majrur asyraku fi'il mudore waw sebagai fa'il maka natihim maka nakum ini maful bi atau maful bi ya kum sebagai ini apa mudokun ilai antum ini taukid antaukid dari itu ya taukid wa syuraka hukum waw alwaw harfu atwin syuraka'u maktuf ya Surakau matub ya. Matub rekum sebagai mudokun ilai. Wazayalna fi'il madi, kemudian na sebagai fa'il, bainahum jar majrur, bukan ininya, zarab, baina zarab, kum sebagai mudokun ilai, waqal alwaw harfu atfin, qala fi'il madi, fa'ilnya suraka, dia fa'ilnya surakau, kum sebagai mudokun ilai. Ma harfu ini ya istifham, isim istifham. Terus kemudian kuntum fi'il madhi naqis sebagai isim kana ayana iyana ini namanya maful bi muqaddam. Maful bi muqaddam. Tapi ini kayaknya maknya lebih cocok manafiah ya. Iya. Iya nafiah nafiah ya afan. Oh, tidaklah kalian menyembah ya. Ya. Kemudian iyana maf'ulun bi ta'buduna fi'il mudhari. Wa sebagai fa'il ya. Terus tafsirnya. Tafsir ya. Dulu Ustaz ini nyari sini nih. Surat ayat 28 tadi ya ini. Waskur 28 ya. Waskur ya. Waskur ayyuhar rasulu yaumana syurul khalqi jami'an lil hisabi wal jazai. Thumma naqulul ladzina asyraku billahi alzimu ya. Gimana? Ini asyraku billahi ilzamu makan. Oh, ilzamu makanatikum antum wa syuraka'ukum lil alladzi kuntum ta'budunahum min dunillahi hatta tanzuru ma yuf'alu ya ma yuf'alu bikum faqarraqna bainal musyrikina wa ma'budihim ya ngerti ya wa tabarra'u man ubidu min dunillahi mimman kanu ya'budunahum wa qalul musyrikina ma kuntum ayyana ta'budiyana apa iyana ta'budu ta'buduna fid dunya. Ingatlah wahai Rasul pada hari Allah mengumpulkan makhluknya semua untuk dihisab dan dibalas. Ini kan nahsyur ini. Pada hari kami mengumpulkan makhluk kami semua dan untuk dihisab dan dibalas. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah tempat kalian dan sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah mereka di dunia selain Allah sampai kalian melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian kami menenggelamkan ya farwakna, kami pisahkan antara orang musyrikin dan sesembahannya. Mereka berlepas diri dari yang disembah dari selain Allah, dari yang mereka ya sembahkan, miman kanu dari apa yang mereka sembahkan. Maka berkatalah orang-orang yang berkata kepada orang-orang yang musyrik, tidaklah kalian menyembah kami di dunia. Tidaklah kalian menyembah kami di dunia. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Dan pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, makanakum antum wa syuraka'akum. Oh, ini tadi makanakum harusnya mafulbi ya. Mafulbi dari fi'il yang dibuang ya. Bukan mafulbi dari nasyur ya, tapi mafulbi dari fi'il yang dibuang. Tadi tafsirnya dikatakan ilzamu. Artinya tempatilah tempat kalian, juga sekutu-sekutu kalian. Ya. Jadi nanti di akhirat, antara yang orang musyrik dengan sesembahannya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazayyalna bainahum, kemudian setelah itu kami pisahkan di antara mereka, wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Dan berkatalah sekutu-sekutu yang disembah oleh orang-orang musyrik, ma kuntum iyyana ta'budun. Ya, dahulu kalian tidaklah menyembah kami. Artinya antara yang menyembah orang-orang musyrik dengan sesembahannya saling berlepas diri, ya. Tidak mau disalahkan. Yang menyembah menyalahkan, yang disembah tidak mau disalahkan. Mereka saling berlepas diri satu sama lain. Ya, beginilah keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang beriman, yang satu menjadi saksi kebaikan bagi yang lain. Tapi kalau orang-orang kafir, ya, yang tadinya mereka bersahabat di dunia, mereka akan menjadi musuh di akhirat. Karena mereka akan saling menjadi saksi yang memberatkan. Sementara orang beriman, yang mereka akan menjadi saksi yang meringankan, yang menjelaskan kebaikan-kebaikan. Makanya kenapa kalau misalnya banyak ibadah dalam Islam yang kita tuh diminta untuk berpindah tempat, ya. Contoh misalnya dalam adab menuju ke masjid, jalan ke masjid, kita diminta oleh Allah Azza. Di antara sunnahnya adalah memilih jalan pergi dan pulang yang berbeda. Ya, misalnya kalau kita perginya lewat utara, pulangnya lewat selatan, ya. Supaya apa? Supaya masih ada saksi yang menyaksikan kebaikan kita. Begitupun kenapa sholat sunnah itu disunahkan pindah di tempat kita sholat wajib. Itu juga sama tujuannya, supaya makin banyak saksi yang menyaksikan kita, yang akan bersaksi meringankan kita di akhirat. Nah, orang-orang kafir, semua yang ada di muka bumi ini, baik yang hidup ataupun yang mati, itu memberatkan mereka. Termasuk ketika ada orang yang menjadikan orang lain sebagai sembahan mereka, itu akan membuatkan mereka. Jadi tidak ada kebaikan para penghuni neraka. Ya. Nah, baik, satu ayat lagi nih. Silakan dibaca. Umum Mikael baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Dan maka cukuplah bagi Allah sebagai saksi di antara kami dan di antara kalian. Sesungguhnya kami tidak, sesungguhnya kami abai terhadap ibadah-ibadah kalian. Alfa'u harfu atfin, kafa fil mali, billahi jar majrur, syahidan, tamyiz ya Ustaz ya. Iya. Baina, baina dhorof, na mudhafun ilaih, alwa'u harfu atfin, bainakum ma'tuf, in harfu syatin. In nah Ustaz. Iya, harfu syatin. Kunna fil mali nakis, na isim kana an ibadati jar majrur kum mudhafun ilaih allamu lamu taukid ghafilina khabar. Khabarnya Ustaz ya? Iya, khabarnya kan tadi. Kemudian fakafa billahi syahidam bainana wa bainakum innana lam nakun na'lamu ma kuntum takuluna wa taf'aluna walaqad kunna an ibadatikum iyana ghafilina la nash'uru biha. Maka cukuplah Allah sebagai saksi di antara kami dan di antara kalian. Sesungguhnya kami tidak tidak mengetahui apa yang dahulu kalian katakan dan kalian kerjakan. Dan sungguh kami terhadap ibadah kalian, kami lupa dan kami tidak menyadarinya. Ya lalai aja, lalai. Dan kami lalai dan kami tidak menyadarinya. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna 'an 'ibadatikum laghafilin. Maka cukuplah Allah menjadi saksi di antara kami dan di antara kalian. In kunna 'an ibadatikum laghafilin, jika kami lalai terhadap ibadah kalian. Maksudnya kami tidak tahu menahu tentang ibadah yang kalian lakukan kepada kami. Jadi sesembahan yang disembah oleh orang musyrik selain Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari sesembahan mereka, dari orang menyembah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Tidak bisa memberikan mudharat, tidak pula memberikan manfaat baik bagi yang menyembahnya atau bagi dirinya sendiri. Ya, mereka tidak dapat sedikit pun memberikan pertolongan kepada yang menyembah mereka. Yang ada apa? Yang ada di akhirat nanti saling berlepas diri satu sama lain. Ya, tidak ada yang bisa membela mereka. Kalau ada tagut yang dia ridho disembah oleh manusia yang lainnya, maka yang menyembah tidak mau ya menanggung dosa yang disembah. Begitupun yang disembah tidak mau mendapatkan dosa karena dia disembah. Masing-masing dari mereka mau berlepas diri, ya, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Inilah keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mungkin tafsir sampai di sini ya. Kita lanjutkan ke hadis. Sudah. Hadis berapa sekarang? Kemarin kan 59 ya. Berarti 60 ya sekarang ya? Sekarang 60, Ustaz. Nah, siapa mau baca? Ada yang mau baca? Bu Azmi baca, silakan. Naam, Ustaz. Hadis Abi Dardin radhiyallahu anhu qala qala ataitu nabi atantu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyadun wa huwa na jangan ditanwinin syim tabdil tu gue rumus sorry thawbun abyadu wa huwa naimun. Suma ataituhu wa qadis taiqadha. Istaiqadha faqala man abdin. Ini harusnya min ini. Taipun man min abdin. Ma min abdin qala la ilaha illallahu summa mata ala dhalika illa dakhalal jannata. Qultu wa in zani wa in saraqa qala in zana wa in saraqa qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa ala ragmi anfi abi dharin. Wakana Abu Dharin idza haddatha bihadza qala wa in ragima anfu Abi Dharin akhrajahu al-Bukhari fi kitabil libas babis thiyabil bayd. Hadis Abi Dhar radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan padanya pakaian yang putih dia dalam tidur mengenakan pakaian putih. Dan tidur Nabi SAW dalam keadaan tidur mengenakan pakaian putih. Kemudian aku mendatanginya dan beliau sudah bangun. Maka beliau berkata, tidaklah seorang abdi berkata la ilaha illallah. Tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah kemudian meninggal di atasnya kecuali akan masuk surga. Maka berkata, walaupun dia itu berzina dan mencuri, maka Nabi berkata, walaupun dia berzina dan mencuri, aku berkata, walaupun zina dan mencuri, Nabi berkata, walaupun zina dan mencuri, aku berkata, walaupun zina dan mencuri, beliau berkata, walaupun zina dan mencuri, di depan batang hidung Abu Dzar. Di depan batang hidung Abu Dzar. Dan satu Abu Dzar. Dahulu Abu Dzar apabila menyampaikan hadis ini. Dan beliau Abu Dzar apabila menyampaikan hadis ini. Maka. Berkata. Wa in rogima anfu. Bagaimana maksudnya? Dan jika. Iya, dan jika dilakukan di depan batang hidung Abu Dzar. Ya. Jadi Abu Dzar itu ketika berkata selalu melakukannya di depan hidung gitu, Ustaz. Berkata-perkataannya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab bab pakaian dan pakaian putih. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyadu wa huwa naimun summa ataitu wa qad istayqadha. Hadis dari Abu Dzar semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau mengenakan baju putih dan beliau sedang tidur. Kemudian aku mendatanginya dan sungguh ia telah bangun. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun berkata kepada Abu Dzar, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannata." Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati di atas kalimat tersebut melainkan ia pasti masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraqa. Kemudian kata Abu Dzar, sekalipun dia berzina dan mencuri, qala wa in zana wa in saraqa. Rasulullah pun mengatakan, iya. Sekalipun dia berzina dan dia mencuri, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati di atas kalimat tauhid, dia akan masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraqa. Abu Dzar masih enggak percaya, ya. Mungkin dalam pemahaman dia masa iya udah zina, udah mencuri masih masuk surga. Dipertegas lagi, nanya lagi beliau Abu Dzar. Kemudian Rasul menjawab, qala wa in zana wa in sarqa. Betul. Jika dia berzina, jika dia mencuri. Kemudian masih belum percaya, ya biasa orang Arab tuh kalau ingin menegaskan sesuatu sampai 3 kali ya. Qultu wa in zana wa in sarqa. Kata Abu Dzar, ya. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, dia akan masuk surga. Kemudian qala, kata Rasulullah, wa in zana wa in sarqa ala rugmi anfi Abi Dzar. Ini Rasulullah udah kesel di sini ya. Karena dibilangin sampai 3 kali masih tanya juga, akhirnya kata Rasulullah, wa in zana wa in saraqa ala rukmi anfi Abi Dzar. Ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri di depan batang hidungnya Abu Dzar, tetap dia masuk surga. Ini menunjukkan betapa ya humorisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Abu Dzar enggak juga percaya, akhirnya ditegaskan. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri di depan batang hidungnya Abu Dzar, dia tetap masuk surga. Ya. Wa kana Abu Dzar idza haddatsa bihadza qala wa in rugima anfu Abi Dzar. Ya. Dan dahulu Abu Dzar apabila menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, ya sekalipun di depan batang hidungnya Abu Dzar, ya. Hadis ini Quran Al-Bukhari dalam kitab pakaian bab pakaian putih. Dari hadis ini kita memahami bahwasanya seseorang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, walaupun keimanan yang sedikit ya, walaupun hanya seberat biji seberat zarrah, semut kecil, dia akan masuk surga sepanjang dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa dan maksiat seperti mencuri dan berzina, ini memang seseorang akan mendapatkan dosa ya. Dan ini tidak menafikan bahwa dia akan masuk neraka ya. Jadi pada akhirnya semua orang beriman akan masuk surga. Cuma dalam prosesnya ada orang beriman yang masuk surga tanpa hisab, ada yang setelah dihisab masuk surga langsung, ada yang setelah dihisab masuk neraka dulu baru masuk surga. Intinya semua orang beriman itu akan masuk surga. Tentunya kalau ada yang berzina dan mencuri, ya dia akan mendapatkan dosa dan hisabnya atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setelah dihisab, ya kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, dia akan langsung masuk surga. Tapi kalau setelah dihisab, ya keburukannya lebih berat, maka dia akan disiksa dulu dalam neraka. Ketika dosa telah habis, baru masuk surga. Dan hadis ini menjadi dalil yang sangat tegas yang membantah keyakinan orang-orang Khawarij. Di mana orang-orang Khawarij itu seperti ISIS ya, kalau zaman sekarang. Mereka meyakini bahwasanya kalau ada seorang Muslim yang bermaksiat seperti mencuri dan berzina, dia murtad keluar dari Islam. Nah, ini jelas pemahaman yang keliru. Al-Sunnah wal-Jamaah mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Al-Sunnah mengatakan bahwasanya iman itu adalah perbuatan dan ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Yang manakala seorang beriman menambah ketaatan-ketaatannya, maka bertambahlah imannya. Sebaliknya, apabila seseorang banyak melakukan kemaksiatan, maka ya keimanannya akan berkurang. Tapi nggak nyampe habis, ya nggak sampai murtad. Ya, beda dengan orang Khawarij yang mengatakan kalau ada orang beriman bermaksiat, dia bisa murtad dari Islam. Ini jelas sekali, tegas sekali. Dan dari hadis ini kita juga bisa mengetahui bagaimana sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjawab pertanyaan dan bagaimana cara beliau ya dalam menjawab pertanyaan. Nah, saya sampai di sini ya materinya, kita lihat pertanyaan yang masuk. Ini Pak Haris, ibu-ibu lancar banget ngirupnya. Mungkin Pak Haris perlu tahu ya, mungkin Pak Haris kan karena baru bergabung. Ini ibu-ibu yang di sini itu udah bertahun-tahun di sini ya. Udah 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya kalau tiap hari hadir, masa iya nggak ngerti-ngerti juga. Jadi wajar kalau ibu-ibu sini lebih jago, karena emang ibu-ibunya Masya Allah. Pertama istiqomah dalam mengikut, yang kedua rajin-rajin. Ya, Masya Allah. Jadi yang Bapak-Bapak jangan kalah ya. Apa lagi pertanyaannya? Izin bertanya Ustaz, dona kan butuh 2 maful bi. Iya, terus kenapa? Ayat 24 maful bi-nya jumlah annahum qadiruna sama yang mana lagi Ustaz? Oke, kita buka lagi Qur'annya ya. Ayat berapa tadi? 24. Ayat 24. Baik. Yang mana ya? Di mana nih? Di tengah Ustaz. Wadhanna ahluha. Betul. Wadhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Nanti kalau zona ini kan memang butuhnya 250 lebih. Nanti ada dalam pembahasan zona itu yang satu kalimat menempati 250 lebih. Pernah dengar enggak Bu Mikael? Jadi satu kalimat ini menempati 250 lebih. Kenapa? Karena sempurna maknanya. Apa yang disangka oleh para penghuni bumi? Annahum qadiruna 'alaiha, ya. Bahwasanya mereka mampu ya memanen atas keindahan dunia tersebut. Jadi annahum qadiruna 'alaiha itu satu kalimat ini menempati 2 tempat maf'ul bih ya, namanya sadda masadda maf'ulai dhanna. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gini, satu kalimat ini sudah menempati 2 maf'ul bihnya dhanna, maf'ul bih awal, maf'ul bih tsani berkumpul dalam satu kalimat. Gitu ya, Bu Mikael ya? Ya Ustaz, jadi bukan isim sama khabarnya gitu saja. Jadi enggak, tapi seluruh kalimatnya. Oh, iya. Seluruh kalimat ini menempati maf'ul bih awal dan saninya dhanna. Kayak gitu. Ustaz, ya, kalau bentuknya ada jumlah bisa enggak ya? Iya, maksudnya jumlahnya ini menempati 2 maf'ul bihnya. Maksudnya bukan kata per kata seperti yang dibilang Bu Mikael tadi. Jadi nggak bisa kita bilang isimnya Anna dan khobarnya Anna sebagai maful bi, maful awal dan saninya. Nggak usah. Tapi keseluruhan, bukan jumlah kalau gini ya. Ini kan Anna wasmil khobariha, fi mahali nasbin maf'ulai ya sadda masada maf'ulai dhanna kayak gitu. Apa Ustaz sadda masada artinya bagaimana Ustaz? Menempati. Oh, menempati. Iya. Menempati. Ya kulairan Ustaz. Ya ku. Baik ya, sebetulnya cuma itu ya. Selebihnya curhat aja. Jadi gini Pak Haris ya. Memang seperti yang saya ulang-ulang di majlis manapun bahwa belajar bahasa Arab itu teorinya nggak usah banyak-banyak. Yang harus dibanyakin adalah prakteknya ya. Karena kalau kebanyakan teori nggak ada prakteknya nggak akan bisa-bisa. Jadi teori secukupnya, belajar teori itu sebatas kita tahu semua istilah Irob. Ya, kita tahu istilah mubtada, khobar, na'at, man'ut, taukid, badal, hal, tamis, mustasna, maful min ajim, maful ma'ah, isimnya lah, khobarnya lah. Sebatas tahu itu dulu aja, pahamnya nggak apa-apa belakangan. Justru pahamnya itu pas prakteknya. Ya, sepengalaman saya di kelas tafsir ini, dulunya juga awalnya yang baca paling cuma 3-4 orang. Kalau sekarang kan saya sampai bingung kadang-kadang menyuruh siapa dulu yang baca. Intinya kalau dibiasakan setiap hari, apalagi tafsirnya kan, ya Masya Allah ya, termasuk yang paling konsisten ya. Paling kalaupun libur seminggu sekali dua hari. Tapi selebihnya jalan terus. Insya Allah kalau dipraktekkan tiap hari. Tapi ya itu. Sebelum kelas dimulai, sudah dipersiapkan. Kan udah ketaker tuh ya. Paling satu hari itu kan paling banyak satu halaman gitu kan. Sebelum kelas tuh udah dipersiapkan Eropnya. Nah kan sekarang banyak kitab-kitab Erop. Ya coba dibeli kitab Eropnya. Tapi jangan langsung dilihat. Kerjain sendiri dulu. Habis itu dibandingkan. Sehingga ketika di kelas, ya sudah siap ya seperti itu. Kalau belajar Irob pakai buku Ilmu Nahwu untuk Pemula bisa Bu. Di bagian akhir Ilmu Nahwu untuk Pemula itu ada saya jelaskan sedikit tentang Irob ya. Tapi ya demikian majelis kita, semoga bagi kita menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.